أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يقول تعالى وآخرون dan orang yang lainnya miman bil Madinah ومن حولها mereka-mereka yang tinggal di negeri Madinah dan yang ada di sekitarnya. Bal wa min sa'iril biladil islamiyah, bahkan pada seluruh negeri-negeri Islam di seluruh penjuru dunia. Ya'tarafu bi dzunubihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Ini penting. Ya, aqarru biha, mereka menetapkan dosa-dosa mereka. Ya, saya salah. Ya, saya banyak dosa. Ya, saya menyesali. Jadi mah cuek aja, dosa enggak merasa salah, bahkan semakin ngegas. Padahal dia salah. Nah, ngeyel, nantang, bahkan udah salah nantang. Wah, ini yang kayak gini berat ya. Di dalam agama saja orang yang salah mengeyel atau nantang bahkan memusuhi itu berat, apalagi dalam masalah duniawi. Punya utang ngeyel, gak punya utang misalnya. Nah, ya tinggal dipotong aja, aset saya berapa, potong aja, silakan kalau punya utang. Nah, atau kesalahan yang lain, masalah-masalah duniawi antara manusia dalam syariat saja, masalah dosa saja, masalah agama enggak mengakui salah padahal dia salah, itu berat keadaannya. Tapi kalau sudah mengakui salah, semoga Allah mengampuninya. Beda lagi sudah menyimpang, melakukan kebidahan, kefasikan, merasa tidak bersalah. Nah, ini berat keadaan orang yang seperti ini, berat. Dan tidak mau bertobat juga berat. Aqarru biha wa nadimu 'alaiha, mereka menetapkannya dan menyesalinya dan bersegera bertaubat, kemudian membersihkan dirinya dari dosa. Intinya mengakui salah. Ya, khalatu amalan saliha wa akhara sayyia, mencampuri amalan saleh dengan dosa. Wa la yakunu al-amalu salih, amalu salihan illa idha kana ma'al 'abd asl tauhid wal iman. Seorang tidak dinilai amalan salehnya kecuali apabila dia menjadi seorang hamba yang memiliki pondasi tauhid dan iman. Al-makhraj anil kufur wa syirik, yang keluar dari kekufuran dan kesyirikan. Alladhi huwa syartun li kulli amalin salih, yang ini merupakan syarat dari setiap amalan salih. Fa haula'i khalatul a'mal as-salihah, Maka mereka-mereka mencampuri amalan saleh dengan amalan yang buruk. Menatajaru ala ba'dil muharramat. Nah, lancang terhadap sebagian muharramat. Wa taqsir fi ba'dil wajibat. Mengurangi, menyepelekan di dalam perkara yang wajib, sholat dan yang semisalnya. Tak pernah jamaah, ya apalagi subuh, sholat isya, ya, kecuali yang sakit, yang benar-benar sakit, yang uzur, maka itu boleh. Tapi ini uzur enggak. Ya, langsung aja dia tinggalkan sholat subuh. Allahu musta'an. Mal yang cerah bidzalika waraja yaghfirullah lahum. Mereka pun mengakui. Nah, kesalahan mereka dan berharap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Fahaula, maka mereka-mereka asallahu ayyatub alaihim. Semoga Allah menerima taubat mereka. Wa taubatu ala abdihi naw'an, dan taubatnya terhadap hambanya ada dua macam. Taubatu ala abdihi naw'an. Taubatnya Allah terhadap hamba-hambanya ada dua jenis. Yang pertama al-awwal at-taufiq litaubah. Seorang diberikan taufik untuk selalu bertaubat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, qubuluhu ba'da wuqu'iha minhum, Allah menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafur, Maha pengampun, Rahim, Maha penyayang. Wasafahu al-maghfirah wal-rahmah. Allah mensifati dirinya dengan ampunan dan kasih sayang. Allatani la yakhlu makhlukun minhuma. Yang mana keduanya tidak ada seorang makhluk kecuali sangat membutuhkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Bala baqa'a lil'alimul alawi wassuflawi illa bihima. Bahkan alam semesta yang di langit maupun yang di bawah, yang di bumi, tidak akan bisa kekal kecuali dengan ampunan dan rahmat dari Allah. Kalau ya'khidullahu an-nasa bidzulmihim, kalaulah seandainya Allah langsung menyiksa manusia karena kezaliman mereka, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan dari mereka orang yang atau makhluk yang berjalan di muka bumi sedikit pun, satu pun. yamsaskallah innallaha yumsikus samawati wal ard. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memegang langit dan bumi. Antazula, supaya tidak hancur. Wala in zalata in amsakaha min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Kalau seandainya dipegang oleh salah seorang selain Allah, maka akan hancur, binasa, hancur. Na'udzubillah. Innahu kana haliman ghafura. Semuanya dialah Allah, halim, maha lembut, ghafur, maha pengampun dari dosa-dosa hambanya. Wa min maghfiratihi anal musrifina ala anfusihim. Di antara bentuk ampunan Allah terhadap mereka-mereka yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, alladzina qata'u amarahum bil amal sayyi'ah, yang mengisi umur mereka dengan umur yang buruk, dengan amalan yang buruk sepanjang umurnya. Na'udzubillah. Tapi tetap saja di akhir hayatnya kalau bertaubat, ya Allah terima. Idza tabu ilaihi wa anabu ala qubail mautihim bi aqallil qalil ya'fainahu ya'fu anhu. Tetap walaupun mereka banyak dosa, kalau mereka bertaubat kembali kepada Allah sebelum wafatnya, Allah ampuni. Ini penting. Ya, dalam artian di sisi yang lain bukan menyepelekan dosa, bukan. Ya, namanya manusia banyak dosa pasti. Siapa yang sempurna? Gak ada yang sempurna. Nah, artinya di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah menyatakan, ya, walaupun dia banyak dosa, nah, sepanjang umurnya dari kecil sampai tua, ya, kemaksiatan dan dosa isinya, umurnya. Di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah pun banyak dosa sepanjang umurnya, nggak kira-kira, nggak kehitung lagi. Tetap kalau taubat, ya tetap diterima. Ini penting. Tidak seperti khawarij, wah banyak dosanya, yang nggak akan diampuni. Siapa bilang kayak gitu? Itu khawarij mengkafirkan pelaku dosa. Orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa. Nah, yang seperti itu tidak bisa, karena dalil-dalil bertentangan dengan pendapatnya. Ya, ini penting sekali. Tetapi di sisi yang lain bukan artinya apa, bermudah-mudahan dalam dosa, bukan. Tetap menjaga dari dosa. Tapi yang namanya manusia selalu berbuat salah, bagaimanapun juga selalu berbuat salah manusia. Yang repot kalau kesalahan dia tidak dihitung, kesalahan orang lain dicatat. Kamu ininya, itunya. Nah, kesalahan dia juga ada. Nuduh ke orang lain banyak salahnya, dia sendiri juga banyak salahnya. Itu yang repot. Merasa dirinya suci, merasa dirinya gak punya salah. Ini yang repot. Dan tidak mau mengakui kesalahan. Nah, Fahadhi al-ayat dalat ala anna al-mukhallit al-mu'tarif al-nadim الذي لم يتوب توبة نصوحة أنه تحت الخوف والرجاء. كتا الإمام السعدي رحمه الله mengatakan orang yang mencampuri dosa dan amalan solehnya dan mengakui dosanya الذي لم يتوب توبة نصوحة ini di sini kata Imam Syadir Rahimah tidak bertobat dengan taubat dan nasuha. Kalau enggak taubat dan nasuha berarti apa? Enggak jujur dalam taubatnya. Coba lihat apa kata Imam Syadir. Tetap dia antara al-khauf wa raja. Annahu tahta al-khauf wa raja wa huwa ila salama aqrab. Orang yang seperti ini lebih dekat kepada keselamatan. Coba lihat, perhatikan. Hati-hati, jangan memvonis, kali-kali memvonis fulan, enggak akan diampuni. Hati-hati. Mahma kabura dzunubuh, betapapun hebat dosanya. Ya, di sini halatu amalan salihah wa akhara sayya. Tetapi apa? Kuncinya di sini apa? Amin dafa. Metauhid. Miyahya. Iktarafu bidunubihim. Ini kuncinya. Ya, mereka mengakui salah, mengakui dosa mereka. Ini penting, aku dosa itu penting. Manusia debat dosa. Kamu salah. Kamu juga salah. Nah, yang sudah debat terus enggak mau ngaku salah, ini yang repot. Kuncinya di sini aqrafu bi dzunubihim. Mengakui salah. Ya. Mengakui salah. Orang yang seperti ini apa? Ila salamati aqrab, lebih dekat kepada keselamatan. Kenapa? Amin untung. Kenapa lebih dekat kepada keselamatan? Walaupun dosa. So penting. Penting ini. Karena ngaku salah. Hah? Fir'aun akhir hayatnya mengatakan apa? Laqad alimtu ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Dalam qiraahnya laqad alimtu, dalam qiraah yang lainnya laqad alimta anta ya Fir'aun. Ya. Sungguh aku sudah mengetahui, ini kalau dhamirnya anak, laqad alimtu anna ma anzala haula, semuanya apa yang Allah turunkan kepada Musa dan Bani Israel melainkan dari Rabbus samawat, Rabbnya langit dan bumi. Ini kan mengetahui, mengakui, i'tiraf, tapi karena syarat taubat sudah tertutup, syarat taubat sudah tertutup dari Fir'aun, apa? Sakaratul maut. Itu enggak bisa lagi kalau udah sakaratul maut, enggak bisa. Jadi malam yughargir, selama kematian nah belum sampai ke tenggorokan. Kalau sudah itu udah telat. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Al-an, kamu baru sekarang? Baru sekarang. Dari dulu ngapain aja? Kemana aja? Waqad asaita qablu. Padahal kamu dahulu sudah bermaksiat. Artinya melakukan kesyirikan, kekufuran, penentangan terhadap Musa. Artinya Fir'aun saja mengakui. Nah, laqad alimtum ma anzalaha ulai li rabbus samawati wal ardi basaya. Tetapi telat, enggak bisa. Nah, telat. Karena apa? Syarat taubat sudah tertutup di situ. Sehingga di sini garis bawahi oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, man mukhallid alladzi lam ya'tari wa yandam 'ala ma madha min bal la yazal musran 'ala dhulub, fa inni akhaf 'ala ashadd al-khawf. Ini penting. Ini bisa diterjemahkan di ini kan, Mas Untung ini. Orang yang mencampuri amalan kebaikan dengan amalan dosanya tidak mau ngaku salah. Nah ini dia penting. Dan tidak mau menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Bahkan terus menerus di atas dosa terus dia lakukan. Kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, fa innahu yakhaf 'alayya ashaddul khauf. Dia khawatirkan, sangat-sangat dia khawatirkan atas dirinya. Diancam dengan ketakutan dan siksaan. Ini beda. Lam ya'tarif dengan i'tiraf. Makanya kuncinya di sini apa? Mengakui salah. Kuncinya itu. Karena Nabi Yunus saja apa? Doanya apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sebenarnya aku termasuk orang yang zalim, berbuat salah. Ini Nabi mengakui salah lebih kita. Yang di bawahnya jauh bukan siapa-siapa, orang lemah dan orang yang banyak dosa dan kesalahan. Nah, Nabi Yunus alaihissalam saja mengakui i'tiraf bidzunub, i'tiraf. Ini yang penting. Ya, udah salah enggak ngaku kesalahannya ya. Udah salah nyalahin orang lain. Nah, itu yang bahaya. Allahul musta'an. Ya sarafu bidzunubihim. Ini dia kuncinya, mengakui kesalahan mereka. Khalatu 'amalan shaliha wa akhara sayya, mencampuri antara amalan saleh dengan amalan yang buruk. Masyaallah ayatub alaihim. Ini pengharapan. Semoga Allah menerima taubat mereka. Nah. Innallaha ghafurur rahim. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Rabbil alamin.